dan dikasih ditaruh di situ. Ya. Ya, kita salat dulu sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam. Lewat

Ya. Dan itu banyak sekali dirinci. Ya. Dia masih bisa begini, dia masih bisa begini. Nikmat Allah masa. Apalagi kita segar bugar, sehat walafiat. Lebih-lebih lagi kita tidak bisa menghitung. Sementara ketaatan apa yang telah kita lakukan terhadap Allah, maka malu, ya, malu untuk minta lebih, untuk apa berbuat maksiat, gitu ya. Ya, muttafaqun alaih hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Fikr hadis. ضرورة التأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة. أذكر من صنف النبي صلى الله عليه وسلم dalam masalah malu, لأن الحياة خلق كريم. Karena malu adalah akhlak yang mulia. Yang terakhir, yang kedua, الحياة خلق غريزي في اللسان. Malu itu adalah sifat atau akhlak yang غريز. Goriza, apa? Fitrah, dasar. Dasar sifat wanita itu adalah malu. Sifat dasar seorang wanita itu malu. Maka wanita yang tidak malu-malu, teriak-teriak, ya, oh, tertawa, terbahak-bahak di pinggir jalan, di restoran, ya, sambil menampakkan auratnya, maka sudah rusak fitrahnya. Ya, wanita yang sudah rusak fitrahnya. Kalau belum rusak, dia akan malu. Yang muslim, yang kafir, ya, orang kafir pun banyak yang malu. Beda antara laki-laki. Oh, oh, oh. Ada pertanyaan? Ada satu orang yang bekerja di sebuah perusahaan, lalu dia mendirikan usaha yang sama dengan perusahaan tersebut secara sembunyi-sembunyi. Karena kalau terang-terangan pasti akan rusak. Apakah usaha seseorang tersebut halal atau tidak? Saya kira ini sangat erat dengan barusan yang kita bahas. Ya, kalau ketahuan sama perusahaannya, taruhlah teman kerjanya. Kira-kira malu nggak? Saya kira malu. Saya kira malu. Ya, nah, di sinilah kita memakai sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dosa adalah apa yang jika orang lain tahu engkau malu. Tentu tidak mau orang lain tahu. Tentu dia malu. Bagaimana dia kerja di perusahaan penjualan ban misalnya, ya. Dia sendiri buka, ya. Tentu tidak, ya, semua orang tahu bagaimana. Tentu dia, perhatian dia adalah untuk memajukan perusahaan dia. Ya, sementara di situ dia sebagai karyawan. Hal seperti ini jangan. Ya, walaupun tentu saya tidak berani mengatakan haram, tapi ini kebetulan kita sedang membahas masalah akhlak, masalah waktu tidak pantas. Ada seorang dari keluarga kami yang pemalu luar biasa sehingga ia enggan bertemu bergaul dengan orang lain sampai-sampai tidak ada tetangga yang dikenalinya. Hal tersebut juga menyebabkan tugas atau pekerjaan yang diberikan kepadanya tidak bisa dikerjakan dengan baik. Apakah hal tersebut bisa disebut malu? Catatan dia seorang laki-laki atau tidak, ya? Karena laki-laki malunya kan ada tempatnya. Seperti tadi, Nabi lebih malu dari wanita yang dipingit. Tentu, apakah dengan demikian Nabi malu untuk mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil? Tentu tidak. Tentu tidak, karena sudah kita bahas tadi, di mana malu yang sahih itu seperti apa. Justru ketika pekerjaan yang dibebankan kepada dia, dia tidak bisa melaksanakan dengan baik, itu dia mestinya harus malu. Ya. Jadi tidak sekedar malu ketemu orang, itu lebih kepada takut barangkali, ya, takut, kurang percaya diri, minder,

sedangkan pada rakaat ketiga dan keempat imam hanya mengucapkan Allah saja. Batalkah sholat saya tersebut? Tidak. Tadi sudah kita bahas. Ketika imam salah, makmum tidak bertanggung jawab. Ketika imam sholatnya tidak sah, makmum tetap sah. Ya, barangkali tidak terdengar, kan sering masuk di Allah, Allah. Ya, akbarnya mungkin tidak terdengar. Kalau Allah saja begitu. Teman anak sering menceritakan perbuatan-perbuatan kemaksiatan yang dilakukan. Bagaimana menyikapi hal tersebut? Tutup telinga kita atau katakan jangan engkau ceritakan kepada saya. Karena kalau aku menceritakan kemaksiatan yang sudah dilakukan kepada salah satu yang dibenci oleh Allah adalah orang yang berbuat maksiat di malam hari. Allah sudah tutup, enggak ada yang tahu. Tapi pagi harinya dia cerita ke mana-mana. Ini Allah tidak tutup. Ya, kita akhiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.